Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala faslan wa kadhalika lafzul ma'siyati wal fusuqi wal kufri fa idza utliqat al ma'siyatu lillahi wa rasulihi takhala fiha al kufru wal fusuqu ka qawlihi wa man ya'tillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Wa qala ta'ala wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wa attaba'u amra kulli jabbarin anid. Wa atlaqa ma'asiyatahum li rusuli bi annahum asaw hudan ma'asiyata taqdibin li jinsi rusuli. Wa qalat al-ma'asiyatu li jinsi rusuli kama asyati man qala fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' wa ma'siyatu man kadzdzaba wa tawalla qala ta'ala la yaslaha ilal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Demikian pula kata-kata ma'siyat, kefasikan dan kekafiran. Jika disebutkan kata-kata ma'siyat kepada Allah dan Rasul, maka tercakup di dalamnya kekafiran dan kefasikan. Contohnya firman Allah di surat Jin, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannama, maka untuknya neraka, api neraka, khalidina fiha, dia kekal di dalamnya abada selama-lamanya. Maka yang dimaksud dengan maksiat dalam ayat ini, surat Jin ayat 23 ini adalah kekafiran. Karena di sini diancam dengan neraka selama-lamanya. Dan ayat ini, surat Jin ayat 23 ini adalah dalil bahwasanya neraka itu abadi. Dan dalam Al-Quran ada terdapat tiga ayat yang menegaskan kalau neraka itu abadi. Ini surat Jin ayat 23, terdapat satu ayat di surat Al-Ahzab dan satu ayat di surat An-Nisa. Dan Allah berfirman, wa tilka adun, dan itulah kaum Ad, mereka menentang, mengingkari ayat-ayat Rabb mereka, mereka durhaka dengan para Rasul Allah, Rasul Rabb mereka, dan mereka mengikuti semua orang yang sombong dan membangkang. Maka mereka, maka Allah menyebut mereka bermaksiat kepada semua Rasul, wa atau rusulah, disebabkan mereka bermaksiat kepada Hud. Karena kaum Ad itu cuma mendapatkan Rasul Rasul Hud. Namun mereka disebut atau rusulah dengan bentuk jamak. Disebabkan mereka bermaksiat kepada Hud, maksiat tertakdibin, maksiat dalam bentuk mendustakan. Di sini dan takdib adalah kekafiran. Maka mereka mendustakan, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Hud. Dan Allah sebut dengan wa'asau maksiat. Maka maksiat di sini maknanya adalah kekafiran. Maksiat tetakdibin, maksiat berupa mendustakan di jinsir rusul, para rasul. Fakan atil maksiatu li jinsir rusul, maka maksiat kepada semua rasul, sebagaimana maksiat orang yang mengatakan fakadza bina, maka kami mendustakan dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan wahyu sedikit pun. Dan sebagaimana maksiat orang yang mendustakan dan berpaling, Allah berfirman, la yatlaha ilal ashqa, tidaklah masuk ke dalam neraka kecuali orang yang celaka, itulah orang yang kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan dan berpaling. Maka berkaitan dengan surat Hud ayat 59, di mana kedurhakaan kaum 'Ad kepada rasul, kepada Hud, itu Allah sebut dengan durhaka kepada semua rasul. Di sini para ulama mengatakan, bisa dikatakan oleh Syekh Muslimin di Sarah Usul Iman, bahasanya kafir dengan seorang rasul itu statusnya sama dengan kafir dengan semua rasul, karena semua rasul membawa ajaran yang sama. Karena semua rasul membawa ajaran yang sama, maka mengkafiri satu rasul sama dengan mengkafiri semua rasul. Maka orang yang kafir dengan Musa atau kafir dengan Muhammad, maka dia statusnya adalah kafir dengan semua utusan. Apa beda kadzaba dengan watawalla? Bagian di soal lain, Syekhul Islam menjelaskan, kadzaba bil khobari watawalla an ta'atil amri. Kalau kadzaba mendustakan itu berkaitan dengan berita, sedangkan tawalla berpaling itu berkaitan dengan ketaatan. Tidak taat, maksiat, bermaksiat terhadap berita itu bentuknya kadzdzaba, mendustakan. Sedangkan bermaksiat terhadap perintah itu bentuknya tawalla, berpaling. Nah, perdana. Al-khalqi عن watawalli. Watawalli 'anil amri wa innama timamu tasdiqu ar-rusuli fima akhbaru wa ta'atuhum fima amaru. Wa minhu qawluhu kama arsalna ila fir'auna rasula fa'ata fir'auna rasula. Wa lafzu tawalli bi makna tawalli 'anil ta'ati madhkurun fi mawadhi'i min al-Qur'an. Qawlihi tad'auna ila qawmin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Wa inna ma'alal khalqi menjadi kewajiban, yang menjadi kewajiban makhluk adalah mempercayai para rasul dalam semua berita yang mereka sampaikan dan mentaati para rasul dalam semua perintah yang mereka berikan. Demikian juga Allah berfirman tentang Fir'aun, fakad zaba wa asa. Maka Fir'aun itu mendustakan wa asa dan durhaka. Maka kadzaba mendustakan berita, asa di sini maksudnya terhadap perintah. Wa qala an silsil kafiri, dan Allah berkata tentang orang kafir secara umum, fala saddaqa wa la shalla, mereka tidak membenarkan, berarti mendustakan. Wala sholat, tidak pula mengerjakan sholat yang diperintahkan, berarti sama dengan tawalla. Walakin kadzaba wa tawalla, akan tetapi mendustakan, wa tawalla dan berpaling alias tidak taat. Maka takdzib yang namanya mendustakan itu berkaitan dengan berita, yang tidak mempercayai berita, berita kalau berita yang dibawa oleh seorang rasul, saya adalah utusan Allah, ini tidak percaya. Maka ini takdzib wa tawalli 'anil amri. Sedangkan tawalli adalah tidak taat terhadap perintah. Wa innamal iman, dan yang namanya iman adalah percaya terhadap para rasul dalam apa yang mereka beritakan. Kalau mereka utusan Allah, kalau akan terjadi demikian dan demikian. Wa ta'atuhum, dan mentaati para rasul dalam semua perintah yang diberikan oleh rasul. Contoh yang lain, maksiat yang maknanya adalah kekafiran, firman Allah di surat Muzammil, bagaimana telah kami utus kepada Fir'aun seorang rasul yaitu Musa, lalu Fir'aun durhaka dengan rasul tersebut. Maka durhakanya Fir'aun kepada rasul di sini adalah kekafiran. Maka kata-kata maksiat jika disebut bersendirian bisa maknanya kekafiran, bisa maknanya maksiat biasa, kefasikan. Maka kalau maksiat disebut maksiat, kata-kata cuma disebut maksiat saja, maka mungkinnya kemungkinan maknanya adalah maksiat biasa atau kefasikan atau kekafiran. Walaupun tawali bimakna tawali anil ta'ah, dan tawali dengan pengertian tidak mau taat atau tidak taat itu disebutkan oleh Allah dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Misal surat Fatah ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada orang-orang Arab Badui yang tidak mau berangkat jihad, satu da'auna ila qaumin, kalian akan diseru, akan dipanggil untuk memerangi sekelompok orang yang uli ba'sin syadidin, memiliki kekuatan yang hebat. Ada yang menjelaskan itu adalah Persia dan Romawi. Tuqatilunahum, lalu kalian diperintahkan untuk memerangi mereka. Auhum yuslimu, Auyus limun, atau mereka itu masuk Islam sehingga kalian tidak memerangi mereka. Fa in tuti'u, maka jika kalian taat untuk memerangi mereka, maka Allah akan berikan pada kalian ganjaran yang baik. Namun jika kalian berpaling maka jika mereka berpaling sebagaimana kalian berpaling sebelumnya, maka Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang menyakitkan. Maka tertawallau di sini artinya tidak mau taat. Diperintahkan perang namun tidak mengikut perang. Nah, turna. Bazamuhu mantawalla dalilun qayyad al-ma'siyata bita'addi hududihi fa lam yadhkurha mutlaqatan fa qala wa ata adam rabbahu fa huwa fa hiya ma'siyatun khasatun fa qala ta'ala hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fi al-amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun akhbara an ma'siyatin waqi'atin muhayyanatin wa hiya ma'siyatun nadi li nabi sallallahu alaihi wasallam hayth amarahum bi lujumi ubarihim wa in ra'u al-muslimina qad intasaru fa asa man asa minhum hadha al-amra wa ja'ala amiruhum ya'muruha lima ra'u lamma ra'u al-kufara lamma ra'u al-kufara man hajimina al-aqbala man aqbala man aqbala minhum ala al-mabani wa kadhalika qawluhu Fusirat. Wadhammuhu fi ghair mawdhi'in al-Qur'an, dan celaan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, man tawalla kepada orang yang berpaling dan tidak mau taat adalah dalil menunjukkan wajibnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan adalah dalil bahwasanya perintah yang bersifat mutlak itu menunjukkan wajibnya taat. Maka Syekhul Islam mengatakan dalam penjelasan beliau ini bahwasanya semua ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan celaan terhadap orang yang tawalla, orang yang berpaling dan orang yang tidak taat ketika mendapatkan perintah ada dalil ya, untuk kaidah usuliyah ya, al-amru lil wujub. Bahwasanya perintah al-amru al-mutlaq itu lil wujub. Ya, perintah yang tidak diberi keterangan tambahan maka statusnya adalah perintah yang hukumnya wajib untuk ditaati. Artinya Allah mencela dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an orang-orang yang tawalla, orang-orang yang tidak mau mentaati perintah. Maka perintah berarti wajib ditaati. Jika tidak maka dicela orangnya. Wadhamu tawalli yaktadi wujub ta'ati wadhamu tawalli anil ta'ati, menunjukkan wajibnya ta'at dan terkelahnya berpaling tidak mau ta'at. Kama ala qadama fi mutlaqil ma'siyati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan celaan fi mutlaqil ma'siyati terhadap maksiat secara mutlak. Fa'asa fir'aun wa rasula, maka fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, yaitu rasul Musa. Maka semua maksiat asal hukumnya haram, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mengkaitkan celaan dengan semata-mata maksiat. Kemudian Syaikhul Islam menyampaikan waktu kila ada ulama yang menjelaskan bahasanya kata-kata abadan dalam Al-Qur'an tidaklah disebutkan kecuali untuk ancaman kepada orang-orang kafir. Abadan misal di surat jin yang tadi kita baca, orang siapa bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka untuknya neraka jahanam khalidina fiha abadan, ada kata-kata abadan. Maka ancaman Allah Subhanahu wa taala kemudian digandeng dengan abadan, maka itu menunjukkan itu hanyalah ini adalah ancaman, menunjukkan ini adalah ancaman untuk orang-orang kafir. Adapun ancaman kepada bukan orang-orang kafir dengan neraka, maka enggak menggunakan abadan. Contohnya masalah dosa membunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ya, kalau tidak sengaja, ya, maka tidak dosa, cuma ya, wajib membayar dia. Karena ini ada itlaq, ya, ada pengrusakan, itu pengrusakan jiwa, dan itlaq harus dibayar meskipun orangnya tidak sengaja. Fajazahu jahannam khalidan fiha, maka balasan untuknya adalah jahannam, neraka. Khalid dan fiha, si khalid di dalam, enggak ada kata-kata abadan. Enggak ada kata-kata abadan, karena tidak ditujukan kepada orang kafir, dia masih mukmin. Maka abadan di sini artinya di neraka dalam jangka waktu yang sangat lama, namun tidak selama-lamanya, karena enggak ada kata-kata abadan. Berbeda dengan surat jin. Wa khatibahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, dan Allah melaknatnya, dan Allah siapkan untuknya azab yang besar. Demikian juga Allah berfirman tentang orang yang membagi warisan namun dengan zalim, yajuru fil mawarits. Zalim dalam masalah warisan, Allah katakan siapa yang maksiat pada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasannya, ya, diberi batasan ini cuma haknya sekian, kok dikurangi atau dilebihkan sehingga mendzalimi yang lain, maka ini zalim dalam waris dan melanggar batas. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha, tidak ada kata-kata abadan. Karena ini maksiat yang bukan kekafiran. Walau azabun muhin, dan untuknya siksaan yang menghinakan. Maka dalam ayat ini Allah membatasi maksiat bukan secara mutlak, akan tapi maksiatnya adalah maksiat dalam bentuk melanggar batas. Ya, batas dalam masalah pembagian waris. Maka Allah tidak sebut maksiat dalam ayat ini secara mutlak. Mungkin Syekhul Islam mau menjelaskan dengan perkataan beliau di sini, kalau maksiat disebut mutlak, secara mutlak maknanya kekafiran. Kalau maksiat dalam Al-Quran disebut secara mutlak, maka maknanya kekafiran. Sebagaimana di surat Jin, "Pemayaksilah Allah Rasulahu." Sampai maksiat pada Allah dan Rasulnya, mutlak. Tidak diberi qaid, tidak diberi batasan, maka maknanya kekafiran. Fa'ata Fir'aun Rasulah, maka Fir'aun maksiat kepada Rasul. Disebut maksiat, nah, tidak diberi batasan maksud yang seperti apa. Maka kalau maksiat disebut secara mutlak, maka maknanya kekafiran. Berbeda dengan maksiat yang bukan kekafiran, maka akan Allah beri qaid, maka Allah akan beri batasan. Semacam di sini, maksiat dalam berupa kezaliman berkaitan dengan masalah pembagian waris. Pemayaksilah wa rasulahu, Allah tidak berhenti di sini, namun wa yata'ad jahududahu. Maksiatnya adalah dalam bentuk, Allah jelaskan bentuk maksiatnya, wa yata'ad jahududahu, dia melanggar batasan yang Allah tetapkan. Maka maksiat di sini maksiat yang diberi penjelasan bentuknya. Maka ini bukan maksiat kekafiran. Demikian juga di surah Thaha, wa ata adam rabbahu fahuwa. Dan Adam bermaksiat kepada Rabb-nya. Apa bentuk maksiatnya? Al-huwa. Huwa ya, huwa itu adalah penyimpangan perbuatan dengan badan memiliki ilmu yang benar. Perbuatannya tidak sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Dia tahu kalau makan pohon, mendekati bahkan makan buah pohon larangan tidak boleh. Dia punya ilmu, namun perbuatannya tidak sejalan dengan ilmunya. Dia ngerti kalau ini haram, sadar itu haram, tetapi melanggarnya. Maka ini ghawa. Maka Allah sebutkan di sini bentuk kemaksiatan Adam, yaitu fahuwa. Maka maksiatnya bukan maksiat mutlak. Maka bukan maksiat, Allah tidak mengatakan fa'asa Adam rabbahu titik. Tidak. Namun fa'asa Adam rabbahu fahuwa. Bentuk maksiatnya apa? Huwa ya. Huwa yang adalah tidak segalanya perbuatan dengan ilmu. Maka Rasulullah mengatakan fahadhi maksiatun khasatun. Maka maksiatnya Adam adalah maksiat khusus, bukan maksiat mutlak. Contoh maksiat yang tidak mutlak lagi, penggunaan kata-kata maksiat yang tidak mutlak di surat Ali Imran. Firman Allah tentang menceritakan keadaan perang Uhud, perang Uhud, hatta idza fasiltum, sehingga ketika kalian lemah, wa tanaza'tum fil amri, dan kalian bersengketa fil amri tentang urusan, wa asaitum, dan kalian bermaksiat, limba di ma'arukum, setelah Allah nampakkan kepada kalian matuhibun, apa yang kalian inginkan dan kalian sukai. Hatta idza fasiltum, sehingga ketika kalian lemah, lemah di sini kita sudah jalan, maknanya adalah kalian pengecut, tidak berani perang. Wa tanaza'tum, dan kalian berselisih fil amri, tentang perkara-perkara. Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Perkara ataukah perintah? Ya, fil amri itu bisa maknanya perkara, bisa maknanya perintah. Dan ternyata penjelasan kitab sejalan lain, al amri di sini maknanya perintah. Dan kalian berselisih tentang perintah, yaitu perintah Nabi untuk bertahan perintah Nabi kepada para pemanah untuk bertahan di gunung, di anak gunung yang telah Nabi tetapkan. Fa'asaitum, dan kalian bermaksiat, bermaksiat dengan perintah Nabi, kalian tinggalkan markas, ya, tempat yang Nabi pusatkan dan perintahkan kalian untuk di sana untuk mencari ghanimah setelah Allah nampakkan pada kalian apa yang kalian sukai berupa kemenangan. Maka ayat ini membahas tentang masalah kejadian perang Uhud. Nabi membagi pasukan menjadi dua bagian. Ada pasukan pemanah ditaruh di sebuah bukit kecil, sebuah bukit kecil. Sedangkan peperangan dengan orang-orang musyrik itu terjadi di bawah bukit tersebut. Maka Nabi mengantisipasi nanti jangan-jangan orang kafir itu muter membelakangi bukit kemudian menyerang dari belakang. Ini bukit kecil, di sini Uhud, ini ada bukit kecil, peperangan di sini. Maka Nabi pasang pemanah di sini. Tugasnya apa? Antisipasi seandainya orang-orang musyrik buat trik karena peperangan di sini, kemudian ada yang muter ke sini, nyerang dari belakang. Maka ini yang bertugas untuk menghalau seandainya ada orang yang mau berusaha muter dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Maka mereka bertugas untuk menghalau orang-orang ini dengan menghujani mereka, menghujani orang-orang ini dengan panah. Nah, setelah perang Uhud berjalan dan nampaklah kaum muslimin menang, orang-orang musyrik kacau balau, pada berlarian entah kemana menyelamatkan diri. Maka kemudian orang-orang yang dibawa itu pada mengambil dan mengumpulkan ghanimah. Maka orang para pemanah di sini berselisih terhadap perintah Nabi. Ada yang mengatakan kita tetap bertahan karena perintah Nabi, pesan Nabi, tetap kamu di situ apapun yang terjadi di bawah. Itu pesan Nabi. Namun mereka berselisih, kita tetap di sini karena ini pesan Nabi. Ada lagi mengatakan udah, orang musyrik kalah, kita sudah menang, kita bantu saudara-saudara kita untuk mengumpulkan ghanimah. Akhirnya banyak yang turun, tinggal di sini cuma beberapa orang saja. Mereka mengumpulkan ghanimah dan ini kemudian dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir. Dia kumpulkan orang-orang musyrik yang telah berlarian kacau balau dan dia melihat ada celah. Ini orang Islam lebih asik kumpulkan ghanimah di sini. Ya. Maka kemudian Khalid mengumpulkan kawan-kawannya kemudian muteri bukit. Dan tentu cuma beberapa orang ini tidak mampu menghambat laju pasukannya Khalid, ya, karena cuma beberapa orang. Ya. Akhirnya Khalid muteri bukit dan nyerang kaum muslimin yang sedang mengumpulkan ghanimah dari belakang. Ini adalah serangan yang tidak diprediksikan dan tidak disangka sama sekali. Maka kalian bermaksiat setelah Allah nampakkan kepada kalian matuhipun yang kalian inginkan, yaitu kemenangan dan ghanimah. Maka ini adalah kemaksiatan khusus. Wa'asaitum mimba dima'ahukum matuhipun, bukan maksiat dan kalian maksiat, tidak. Allah katakan dan kalian bermaksiat setelah Allah nampakkan kemenangan pada kalian. Maka ini kemaksiatannya berkait, ya, diberi batasan. Saat bahwa maka Allah menceritakan tentang kemaksiatan pada kejadian tertentu, yaitu kemaksiatan para pemanah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi perintahkan para pemanah diluzuk untuk tetap sarrihim di tapal batas atau di tempat yang telah Nabi tetapkan, meskipun mereka melihat kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Fa'ata man ata, akan tapi durhakalah orang yang durhaka di antara para pemanah dengan perintah Nabi ini. Maka mulailah amiruhum, penguasa atau pemimpin pemimpin para pemanah ini memerintahkan anak buahnya untuk tetap bertahan ketika mereka melihat orang-orang kafir muhajimin kalah. Akan tapi abbala man abbala, mendatangilah orang yang mendatangi minhum di antara para pemanah, mendatangi ghanimah. Demikian juga firman Allah, wa karaha ilaikumul kufar wal fusuq wal isyan. Nah, kemaksiatan dalam surat Al-Hujurat di sini juga kemaksiatan yang khusus, bukan mutlak, karena dihubungkan dengan kekafiran dan kefasikan. Maka kemaksiatan khusus. Ya, maka nampaknya Syekhul Islam tidak mengatakan bahasanya kemaksiatan jika disebut dalam Al-Quran dalam bentuk mutlak, maka maknanya adalah kekafiran. Adapun maksiat yang statusnya adalah maksiat, maksiat biasa, maka jika Allah sebutkan, maka akan Allah sebutkan dengan memberikan keterangan tambahan yang menunjukkan bahasanya maksiat yang dimaksudkan bukan maksiat yang bersifat mutlak. Maka di sini ja'ala dzalika, Allah menjadikan penyimpangan itu menjadi tiga tingkatan. Demikian juga Allah berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Ini berkaitan dengan masalah imtihan al-muhajirah, ya, ujian terhadap wanita-wanita yang berhijrah. Maka ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, salah satu poin perjanjian adalah seandainya ada orang musyrik yang ke Madinah, maka berhijrah ke Madinah karena masuk Islam, maka Nabi diperintahkan oleh perjanjian tersebut untuk mengembalikan orang ini ke Mekah. Itu salah satu poin perjanjian Hudaybiyah. Jika ada orang Mekah yang masuk Islam kemudian kabur ke Madinah, maka Nabi berkewajiban untuk memulangkan orang ini ke Mekah dan tidak boleh menerimanya. Maka poin perjanjian ini, poin perjanjian yang ada di perjanjian Hudaybiyah ini bersifat umum, baik yang kabur ke Madinah dari Mekah itu laki-laki ataupun perempuan. Akan tapi di surat Al-Mumtahanah Allah menyatakan bahwasanya kalau untuk perempuan kami tidak menerimanya, kalau untuk laki-laki iya. Maka Allah khususkan, maka Allah khususkan kewajiban tadi untuk laki-laki. Allah bikin ketetapan poin perjanjian tersebut hanya berlaku untuk laki-laki. Jika ada laki-laki Mekah masuk Islam dan kabur ke Madinah atau hijrah ke Madinah, maka Nabi wajib pulangkan. Namun kalau perempuan, kami tidak akan pulangkan. Maka Nabi SAW kemudian Allah perintahkan untuk mengetes perempuan-perempuan yang datang dari Mekah ini, dites apakah dia benar-benar beriman atau tidak. Jangan sampai kaburnya ke Mekah, kaburnya ke Madinah itu karena jengkel dengan suaminya. Nah, akhirnya itulah supaya bisa jauh dari suaminya ke Madinah, nanti aman. Nah, bukan karena iman, maka Nabi diperintahkan untuk ngetes mereka dengan membuat, dan salah satu bentuk tesnya adalah dengan membuat perjanjian dengan mereka. Ya, salah satu poin perjanjian, yang Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengambilnya dari wanita-wanita yang berhijrah ke Madinah tersebut adalah apa yang Allah firmankan di sini, wala ya'tinaka fi ma'rufin, dan mereka siap untuk tidak durhaka kepadamu wahai Nabi jika yang kau perintahkan adalah hal yang ma'ruf. Maka di sini maksiat dalam ayat ini juga maksiat khusus, bukan maksiat mutlak. Taqayyada al-maksiyata. Maka maksiat dalam ayat ini adalah maksiat yang berkait, yang diberi batasan. Karena ada lanjutannya ayat, ya'sina kasih ma'ruf. Allah tidak sedang mengatakan ya'sina kak. Kalau ya'sina kak bermaksiat begitu saja, maka maknanya kekafiran. Karena kemaksiatannya adalah kemaksiatan khusus, maka apa yang dimaksudkan dengan kemaksiatan dalam ayat ini? Mereka perempuan-perempuan yang berhijrah tersebut tidak boleh maksiat kepada Nabi dengan maksiat khusus. Maksiat apa yang dimaksudkan? Melihat al-Qur'an biniyaha. Oleh karena itu ditafsirkan dengan meratap. Ini penjelasan Ibnu Abbas. Wa ruwiya dzalika marfu'an, dan diriwayatkan penafsirannya adalah marfu'. Dan demikian pula yang dikatakan oleh Zaid bin Aslam. Nah, penjelasan Zaid bin Aslam sama dengan Ibnu Abbas. Karena Zaid bin Aslam mengatakan la yada'una wailan, tidak boleh berteriak-teriak celaka. Ketika saudaranya meninggal dunia, aduh celaka aku. Tidak boleh mencakar wajah, tidak boleh mengacak-acak rambut, dan tidak boleh merobek kain. Ini perkataan Zaid bin Aslam. Dan apa yang disebutkan oleh Zaid bin Aslam itu sama dengan niyahah. Maka penafsiran Zaid bin Aslam itu sama dengan penafsiran Ibnu Abbas. Cuma Ibnu Abbas mengatakan niyahah, kalau Zaid bin Aslam menyebutkan bentuk niyahah, teriak-teriak, mencakar wajah dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan wajami umayyuhum, yang dimaksud dan mereka tidak bermaksud kepadamu dalam kebaikan adalah semua yang diperintahkan kepada mereka oleh Rasul berupa aturan-aturan Islam dan dalil-dalilnya. Ini penafsiran Abu Sulaiman Ad-Dimasyqi. Kemudian penjelasan yang dibela oleh Syekhul Islam Abdu. Walafil ayati amun annahuna la ya'sinahu fi ma'rufin wa ma'siyatuhu la takun illa fi ma'rufin fa innahu la ya'mur bi munkarin. Lakin hadza kama qila fi dalalatun ala anna tu'ata ulil amri innama tarjamu fil ma'rufi kama sabata fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama tu'atu fil ma'rufi. Wa naziru hadza qawluhu astajibu lillahi wa lirrasul idza ja'akum liman yuhyikum wa huwa la yad'u illa dzalika wa taqiduhuna la mafhuma lahu fa innahu la yaqudu a'a li ghairi dzalika wala amra bi ghairi ma'rufin wa hadza qawli ta'ala wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna fa innahunna idza lam yuridna tahsunan imtana'a al-ikrahu walakin fi hadza bayanul wasfi al-munasib lil hukmi wa minhu qawlu ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qawluhu wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairi al-haq fa taqidu fi jami'i hadza li bayani al-ikrah la li ikrahi ولهذا يقول ما يقول من النحات الصفات في المعارف في المعارف للتوديد لا للتخفيف وفي النكرة للتخفيف يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخفيف فقوله باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقوله الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوجيه أيضا وما هذا فقد أتف المعصية على الكفر والفسوق في قوله وقرها إليكم الكفر والفسوق والإتيان ومعلوم أن الفاسق آثم أيضا. Nah, penjelasan Syekhul Islam tentang penafsiran yang dipilih oleh Syekhul Islam tentang makna wala ya'tina kadzu ma'ruf, beliau katakan teks ayat bersifat umum maksiat, bukan hanya niat, itu semua maksiat. Maksiat dengan taat. Maka bermakna umum bahasanya mereka tidak boleh durhaka kepada Nabi ketika Nabi perintahkan untuk melakukan kebajikan. dan tidak ada maksiat kecuali di ma'ruf, kecuali yang diperintahkan adalah kebajikan. Kalau yang diperintahkan mungkar, maka maksiat kepada perintah yang mungkar adalah bukan maksiat. Tidak ada maksiat kecuali dalam ma'ruf. Jika yang diperintahkan itu ma'ruf, maka mendurhakai perintah itu maksiat. Tapi yang jika yang diperintahkan itu bukan ma'ruf, yang diperintahkan itu mungkar, maka maksiat terhadap perintah bukanlah maksiat. Dan sesungguhnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah memerintahkan kemungkaran. Lalu kenapa? Apa faedah ditambahkan bil ma'ruf di sini? Padahal Nabi tidak pernah memerintahkan kecuali yang ma'ruf, dan Nabi tidak pernah memerintahkan maksiat. Akan tetapi hadza demikian yang ada di surat Muntahana ini, kama qila sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, kenapa demikian? Faedahnya adalah untuk menunjukkan bahasanya mentaati penguasa innama talzam hanyalah wajib dalam kebaikan saja. Maka di sini Nabi diposisikan sebagai seorang penguasa yang bertugas untuk mengetes orang-orang ya, perempuan-perempuan yang datang. Apakah benar-benar beriman dan tidak? Makanya adalah pelajaran untuk ulil amri. Bahasanya perintah mereka hanya akan ditaati jika dalam hal yang ma'ruf. Bagaimana terdapat dalam kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi mengatakan ketaatan itu hanya dalam kebajikan. Maka maksiat kepada Nabi dalam ayat surat Muntahana di sini tidak memiliki mafhum. Mereka tidak boleh bermaksiat kepadamu jika hal yang ma'ruf yang kamu perintahkan. Ini tidak memiliki mafhum. Tidak bisa kita simpulkan, dan mereka boleh bermaksiat kepadamu jika yang kau perintahkan adalah kemungkaran. Kenapa tidak memiliki mafhum? Karena Nabi tidak pernah memerintahkan kemungkaran. Kemudian Syaikhul Islam mengatakan wana diruhada, dan semisal ini contoh ayat yang lain yang tidak memiliki mafhum. Contoh ayat lain yang tidak memiliki mafhum, surat Al-Anfal ayat 23. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk melakukan hal-hal yang menghidupkan hati kalian. Ini tidak memiliki mafhum, karena semua perintah Allah dan Rasulnya adalah amal yang bermanfaat untuk hati dan menghidupkan hati. Tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya yang mematikan hati. Wa wala yad'u illa ila dzalika, padahal Allah dan Rasulnya tidaklah pernah menyeru, tidaklah mengajak kecuali hal yang menghidupkan hati. Oleh karena itu taqyid, batasan yang ada dalam ayat-ayat ini itu tidak memiliki mafhum. Fa innal makal sunnya la yaqau, tidak pernah terjadi doaun ajaan dari Nabi li ghairi dzalika, untuk selain perbuatan yang menghidupkan hati. Wala amara bi ghairi ma'rufin, dan berkaitan dengan surat Al-Mumtahana, dan Nabi tidak pernah memerintahkan selain yang ma'ruf. Contoh yang lain, contoh yang tidak memiliki mafhum yang lain adalah surat An-Nur ayat 33. Ini berkaitan dengan ulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya budak-budak perempuan, dan budak-budak perempuannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini diperintahkan dan dipaksa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk melacur, melacur dalam rangka untuk menambah pemasukan tuannya. Semua hasil kerja budak kan milik suaminya suruh berprofesi sebagai laksur biar cepat punya duit banyak. Maka Allah turunkan dan bahkan mereka pada tidak mau. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, wala tukrihu fatayatikum, dan janganlah kalian paksa budak-budak perempuan kalian alal birra'i untuk melacur, in aradna tahassuna, jika para budak tersebut ingin menjaga diri yaitu tidak melacur. Maka ayat ini tidak memiliki mafhum. Tidak boleh memaksa budak untuk melacur, baik budaknya ingin melacur ataupun budaknya tidak ingin melacur. Ya, ayatnya mengatakan jangan kau paksa budak kalian untuk melacur jika budak kalian tidak ingin melacur. Nah, apakah ayat ini menunjukkan boleh memaksa budak untuk melacur jika dia ingin melacur? Jawabannya tetap tidak boleh. Tidak boleh memerintahkan budak untuk melacur meskipun budaknya pengen melacur. Maka ayat ini sebagaimana kata Syaikhul Islam tidak memiliki mafhum. Ini sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya, wala ya'tina ka fi ma'ruf, demikian juga istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Fa inna huna, karena mereka para budak, jika mereka tidak punya keinginan untuk menjaga diri alias ingin melacur, juga tetap imtana'ah, tidak boleh diperintahkan dan dipaksa untuk melacur. Akan tetapi bihadza dalam qaid yang ada dalam ayat ini, apa faedahnya? In ardina tahasuna. Akan tapi fihada dalam ayat ini bayanul wasfi al-munasib lil hukmi. Ini penjelasan ya, tentang sifat yang sangat cocok berkaitan dengan hukum. Ini sangat-sangat keterlaluan loh, budaknya saja ingin tidak melacur ya, maka sangat-sangat keterlaluan juga tuannya memerintahkan budaknya melacur. Satu hal yang sangat-sangat kecil dan jelek. Contoh yang lain, contoh ayat yang punya qaid, punya sifat dan itu tidak punya mafhum. Contoh siapa yang beribadah kepada Allah, yang berdoa dan beribadah ma Allah samping kepada Allah, dia punya beribadah kepada sembahan yang lain yang dia tidak punya bukti kalau sesembahan tersebut adalah tandingan Allah. Nah, maka kata-kata la tuhana bihi ini tidak ada mafhumnya. Ayat ini tidak menunjukkan boleh beribadah kepada selain Allah jika punya bukti kalau selain Allah tersebut adalah tandingan. Kenapa? Tidak ada mafhumnya. Kamu tidak akan ada, tidak akan ada ya, tandingan Allah dan terdapat bukti kalau dia adalah tandingan Allah. Karena semua tandingan selain Allah itu mesti tidak ada bukti yang menunjukkan kalau dia adalah tandingan Allah. Karena Allah menurunkan bukti bahasanya semua tandingan selain Allah adalah kemusyrikan. Namun ayat ini cuma mau berfungsi untuk menjelaskan bahwasanya semua orang musyrik itu adalah orang yang berdusta atas nama Allah. Orang musyrik itu berdusta atas nama Allah. Seorang itu tidak akan melakukan kesyirikan, kemusyrikan sampai berdusta dulu atas nama Allah. Mereka katakan ini dan mereka yakin ini tandingan Allah. Padahal Allah tidak pernah mendatangkan bukti kalau ini adalah tandingan untuknya. Maka orang yang melakukan kesyirikan fa inna ma hisabu 'inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungannya nanti adalah di sisi Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. tersebut kemusyrikan adalah kekafiran. Ayat ini dalil bahasanya orang yang musyrik adalah orang yang kafir. Karena awal ayat Allah membicarakan tentang orang yang orang musyrik, dan Allah katakan, Allah tutup ayatnya dengan orang kafir tidak akan beruntung. Siapa yang bermaksud dengan orang kafir di sini? Itu orang musyrik. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya orang musyrik itu adalah orang kafir. Berkaitan dengan masalah ini, apakah kemusyrikan itu sama dengan kekafiran? Apakah kemusyrikan itu sama dengan kekafiran? Ataukah kemusyrikan itu berbeda dengan kekafiran? Maka penjelasan yang paling bagus tentang penjelasan yang sampai saat ini saya dapat yang paling bagus untuk menjelaskan masalah ini, penjelasan Syaikh Abdul Aziz Ar-Raiz di salah satu ceramah beliau, itu mukadimah beliau untuk sebelum membahas kitab Qurratul Uyun Muwahhidin, dan beberapa mukadimah, salah satunya pembahasan tentang masalah kekafiran itu sama dengan kemusyrikan ataukah berbeda. Beliau sampaikan bahasanya dalam masalah ini ulama berselisih pendapat. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya kekafiran itu sama dengan kemusyrikan. Syirik kafir sama saja, tidak ada bedanya. Ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i. Di antara yang berpendapat semacamnya adalah ya, Syekh Walid Saiful Nasr di kajian itu untuk Sahih Muslim ya, terdengarkan di rekaman Daurah Sahih Muslim ya, beliau berpendapat bahasanya kekafiran sama dengan kemusyrikan berdasarkan hadis tentang masalah meninggalkan sholat. Dalil beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Zaina Rajuli Wal Kufri Zainal Rajuli wal kufri aw syirki as-salatu. Menjadikan dalil oleh beliau untuk mengatakan kekafiran sama dengan kemusyrikan. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya kekafiran itu beda dengan kemusyrikan. Kekafiran itu lebih luas dari kemusyrikan. Karena ada kekafiran karena ragu-ragu, kekafiran nifaq dan yang lainnya. Maka orang itu bisa kafir karena menyekutukan Allah, karena beribadah kepada selain Allah. Orang itu bisa kafir karena ragu-ragu. Orang itu bisa kafir karena nifaq. Yang itu semua jelas bukan kemusyrikan. Ini pendapat kata Syaikhul Islam, ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah, dan beliau menguatkan pendapat yang kedua ini. Bahasanya kekafiran itu lebih luas daripada kemusyrikan. Dan pendapat yang cukup bagus yang menjelaskan tentang masalah ini adalah Al-Wajibat At-Tambiyat Al-Muhtasarah. Nah, Sarah Al-Wajibat di bab ketika membahas tentang masalah macam-macam kekafiran. Maka di mukaddimah sebab macam-macam kekafiran disampaikan apa perbedaan antara kekafiran dan kemusyrikan. Kalau penulis Tambiyat Al-Muqtasarah memilih pendapat bahasanya ke- kafiran dan kemusyrikan itu adalah termasuk dalam bab idza kalimatan idza istama istaraqa wa idza istaraqa istama. Dan dua kata jika disebut salah satunya maka mencakup yang lain. Kan tapi jika disebut dua-duanya baru berbeda maknanya. Maka jika disebut kekafiran saja maka tercakup di dalamnya kemusyrikan, dan jika disebut kemusyrikan saja maka tercakup di dalamnya kekafiran, dan baru berbeda ketika disebutkan kekafiran dan kemusyrikan. Kemudian contoh yang lain, contoh qaid yang tidak mungkin mafhum, wa yaqtuluna nabiyyan bi ghairi haqqin, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan semua membunuh para nabi itu mesti tanpa alasan yang benar. Tidak mungkin dijumpai perbuatan membunuh nabi dengan alasan yang bisa dibenarkan. Fataqyid, maka penjelasan atau pembatasan dalam semua ayat-ayat ini adalah fungsinya cuma lil bayan wa idah, untuk memberikan penjelasan dan penjelasan tentang realita, bukan untuk mengeluarkan sifat yang lain, alias bukan untuk menunjukkan adanya mafhum. Oleh karena itu sebagian ulama nahwu mengatakan sifat, sifat di sini maknanya adalah taqyid, ya, tidak mesti harus na'at. Penjelasan tambahan yang diberikan kepada isim ma'rifat maka itu fungsinya untuk taudih, untuk sekedar penjelas, bukan untuk taksis, bukan untuk sekedar pengkhususan, artinya punya mafhum. Sedangkan keterangan tambahan untuk isim nakirah, nah itu untuk taksis pengkhususan alias memiliki mafhum. Istara itu kitaban jadidan, ya, aku membeli buku yang baru, ya, bukan buku yang lama, bukan buku yang bekas. Taksis. Jadi kalau untuk isim ma'rifat maka sekedar taudih, artinya tidak memiliki mafhum. Yakni artinya fil ma'arif, ya, kaidah ini berlaku untuk isim ma'rifat yang tidak membutuhkan taksis. Penjelasan dari Syaikhul Islam tentang kaidah sebagian ulama nahwu tadi, beliau terima sifat atau penjelasan tambahan untuk ma'rifat itu cuma untuk taudih. Namun ini berlaku untuk isim-isim ma'rifat yang tidak memerlukan mafhum kebalikan. Contohnya, contoh kaidah as-sifat fil ma'arif di taudih. Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Dan Rabbmu itu hanya yang maha tinggi, tidak ada Rabb yang al-a'la dan ada Rabb al-adna. Kemudian diperintahkan untuk mensucikan Rabb yang al-a'la, tidak. Maka sifat di sini litaudih, alladzi khalaqa wa sawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan. Ini juga taudih, tidak memiliki mafhum. Karena Allah, yang Allah itu hanyalah yang menciptakan. Contoh yang lain, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah, orang-orang yang mengikuti rasul, seorang nabi yang ummi, ya, itulah sifat rasul. Ya. Sifat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang ummi, yang mereka menjumpai keterangan tentang nabi tersebut maktuban, tercatat di sisi mereka di Taurat dan Injil. Contoh, contoh yang lain, segala puji itu menjadi hak Allah, Rabb semesta alam. Nah, Rabb semesta alam ini taudih, Tidak ada Allah yang bukan Rabb semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, dan ini juga tauzih. Kemudian Rasulullah SAW memberikan penjelasan berikutnya. Keterangan tambahan dalam isim nakirah tidak sama yazat. Jika isim nakirah tersebut sudah terbedakan, maka fungsinya juga untuk tauzih juga, tidak untuk takhsis, alias tidak memiliki mafhum. Nakirah yang sudah terbedakan sama yazat, yang sudah memiliki terbedakan dari yang lain, maka keterangan tambahnya adalah untuk tauzih. Wa ma hadza, meskipun demikian, maka Allah telah mengatafkan maksiat pada kekafiran dan kepastikan dalam total hujurat. Wa ma'lum, dan satu hal yang dimaklumi, bahasanya kepastikan, orang yang berbuat kepastikan itu pasti bermaksiat. Demikian yang kita baca kesempatan terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aslinya ditaksir, ya. Kalau finakirat ditaksir.